wa alam naslabun nasolihun bimidli hadhihi da'wat wal munasabat nawaina ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wa tatakur wa tadkir wa ila khatun Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim suratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para bapak, para ibu, dan semua yang menyaksikan acara ini, baik yang langsung ataupun lewat live streaming, semoga kita semuanya diberkahi Allah SWT. Jadi kita semua insyaAllah dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih membahas tentang bab najis. Ini sekarang kita bahas nanti tentang permasalahan najis di dalam sholat. Kemudian setelah itu lanjut najis-najis yang dimakfu. Nanti juga akan kita bahas. Ini lanjutannya yang saya bawa ini kitab Muqaddimatul Hadhramiyah. Cuma bab ini sama dengan yang ada di kitab Fathul Ilah. Jadi sama persis. Makanya yang saya bawa ini karena ini kan ada syarahnya jelas. Yaitu lanjutkan, walau tanat jasa ba'du thawbihi au badanihi wajahilahu wajaba ghuslu jami'ihi wala ijtahid. Sekarang kemarin kita sudah tahu yang najis itu apa saja. Darah najis. Setelah itu kotoran juga najis. Definisi najis juga kita sudah ngerti. Najis itu semua yang menjijikkan yang bisa mencegah sahnya sholat namanya najis. Jadi yang menjijikkan belum tentu najis, tapi najis sudah pasti menjijikkan. Ludah enggak najis tapi menjijikkan. Maaf, air mani enggak najis. Kalau air mani najis, kita semua najis kalau begitu. Air mani enggak najis, tapi termasuk hal yang menjijikkan. Nah, sekarang gimana? Kalau seandainya sebagian baju kita atau sebagian tubuh kita itu terkena najis dan kita enggak ngerti mana ini yang kena najis. Jadi kita punya baju, baju kita ini tahu kita ini kena najis, cuma yang kena najis bagian mana kita lupa. Gimana ini langkahnya? Berarti boleh enggak kita insyaallah yang kanan, berarti yang kita seram yang kanan aja, yang kiri biarkan. Boleh begitu? Enggak boleh. Wajib semuanya harus dibersihkan. Jadi beda kalau sama permasalahan air wudu ya. Saya mau wudu ada dua wadah. Yang satu najis, yang satu suci. Tapi saya bingung yang najis yang mana, yang suci yang mana. Saya teliti. Saya cium baunya ini dan sebagainya. Oh, yang suci yang ini. Ya, ini boleh dipakai. Jadi boleh kita menentukan berdasarkan ijtihad kita, hasil pemikiran dan penelitian kita itu bisa. Itu kalau seandainya najis ya, ini di dalam air. Tapi kalau pakaian kena najis, kanan atau kiri yang kena, enggak tahu, ya sudah cuci semuanya. Enggak boleh kita menebak-nebak yang kena kanan ya, kiri enggak kena kok. Suci, tapi ragu-ragu enggak bisa, harus semuanya dibersihkan. Paham ya? Nah, ini kalau saya artikan Arabnya malah jadi ngentot bingung nih. Saya langsung saya terangkan aja. Saya punya baju, punya baju. Baju ini kan ada di ini kan bagian tengahnya ya, tengah baju. Nah, kalau saya cuci bagian kanannya, saya cuci bagian kiri, kirinya, maka kita harus perhatian lagi yang bagian tengahnya sudah kena baju, air atau apa? Atau belum? Jadi kalau sudah, ini sudah kita siram sebelah sini, ini sudah kita siram, maka kita suruh ngecek lagi yang tengah, karena yang bagian tengah ini kadang-kadang tidak terkena siraman air. Kecuali kalau kita yakin ketika kita nyiram kanan, kiri juga sebagian kena. Ketika kita nyiram kiri, kanan juga sebagian kena, baru itu dianggap semua seluruh yang ada di bagiannya adalah hukumnya suci. Nah, wala tasihu, dan tidak sah sholatnya orang yang sebagian badannya atau pakaiannya itu bersambung dengan najis. Wa in lam yataharrak bi harakatihi, sekalipun najisnya itu tidak bergerak dengan gerakannya. Contohnya begini. Contohnya ada orang, dia mungkin dia saking cintanya sama motornya, dia sholat itu motornya diranti sama kakinya. Jadi motor jalan, ya kakinya dia bisa geblak nanti. Saja tuh, diranti gitu. Umpama ini umpama diranti, dan kakinya nyambung gitu. Nah, ketika nyambung, kemudian dia sholat di motor itu kena najis, terlihat di bannya ada kotoran. Jadi kalau dia gerak sholat, kira-kira motornya ikut gerak apa enggak? Enggak kan? Dong, motor siapa yang mau gerakkan motor? Kan enggak ikut gerak motornya. Sekalipun motor itu enggak gerak dengan gerakannya dia, tetap kalau di situ ada yang bersambung dengan najis, maka dia yang nyambung dengan najis ini hukumnya seperti orang yang membawa najis. Paham ya? Contohnya juga. Tahu kateter, tahu? Tahu. Itu sebagian orang yang sakit mafoe di tempat saluran al kencingu itu ada selangnya, yang itu nanti nyambung ada wadah untuk kencing. Orang yang sholat pagi itu, tidak sah sholatnya, bukan karena selangnya masuk tadi enggak, tapi karena dia seperti orang yang membawa najis. Seperti orang yang membawa najis. Paham ya? Makanya sholatnya dihukumi tidak sah. Nah, ini akhirnya kita masuk ke dalam pembahasan anak kecil yang belum sunat dan belum baligh. Baligh sudah sunat banyak. Anak saya umur 40 hari sunat sudah. Jadi kalau sholat sambil digendong boleh, asalkan pampersnya tidak ada najis. Ya. Pampersnya ada najis tetap enggak? Ya boleh. Ada anak kecil pakai pempes. Di pempes ya sudah ada najis. Kok orang tuanya sholat dia ikut meluk gandul atau ngerangkul orang tuanya. Gimana? Maka sholat orang tuanya itu enggak sah. Kenapa? Karena orang tua ini dianggap seperti membawa najis. Bisa dipahami ya? Berarti juga sama. Kalau ada orang laki yang sholat, kemudian punya istri, istrinya lagi menstruasi, kan itu kan keluar darah. Lalu ketika sholat, kok ketika ruku misalkan dipegangi gitu sama istrinya, sujud dipegangi sama istrinya, gimana? Maka itu sholatnya seperti orang yang membawa najis. Sholatnya bisa tidak, bisa tidak sah ini sholatnya ya. Atau bapak mungkin anaknya kecil, umur 12 tahun tapi sudah menstruasi, bapaknya sholat, anaknya ikut saya ngerangkuli bapaknya terus, padahal anaknya itu pakai pembalut yang di situ ada darahnya. Ya berarti sholat bapaknya itu enggak sah karena bersambung dengan najis. Intinya kesimpulannya, semua yang bersambung dengan najis, itu tidak sah, menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Jadi pahami ya? Ya. Wala yadurru muhadatun najasati min ghairi isabatin fi ruku'in aw ghairihi. Nah. Enggak apa-apa kita sejajar dengan najis, yang penting enggak kena ketika kita sujud atau ketika kita ruku. Kemarin kan sudah saya kasih contoh ya, orang sujud. Enggak nempel, tapi ini jenisnya ada depannya ada najis, enggak nempel. Dia sujud, duduk, ruku dan lain sebagainya, salatnya sah apa enggak? Sah, karena tetap hukumnya adalah sah. Hukumnya sah salatnya. Yang penting enggak nempel enggak sah. Terus selama enggak nempel di depannya, bahkan kalau perlu ada banyak. Ya salat ini isinya maaf, letong semuanya. Kotoran ini, kotoran semua komplit. Dia sudah di situ. Tapi ketika rukuk enggak kena, ketika sujud juga enggak kena. Tapi ya sejajar dengan badannya ketika sujud. Di bawah dadanya persis, tapi enggak sampai nempel, maka tidak membatalkan sholat. Paham? Jadi yang tidak sah ini kan kita masuk ke syarat sholat. Syarat sholat itu harus suci, bersih dari najis pada pakaian, tempat dan tubuhnya orang yang sholat, termasuk pakaian, semua yang bersambung dengan badan, sekalipun tidak bergerak dengan gerakan kita, pun tidak bergerak dengan gerakan kita. Ini termasuk namanya pakaian. Tapi kalau cuma sejajar, enggak pakai nempel, maka tidak bisa dihukumi, itu adalah terkena najis. Tapi kalau bersambung dengan kita, sekalipun jauh, tapi kalau nyambung, ada tali penyambungnya, entah itu kain kah, entah itu tali kah, tapi nyambung dengan najis, maka tetap sholatnya seperti orang yang membawa najis. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Watajibu izalatul washmi in lam yakhaf mahdhuran min mahdhuratit tayammumi. Nah, untuk orang yang mau sholat wajib menghilangkan bekas tato. Wajib menghilangkan bekas tato kecuali dia takut akan adanya bahaya-bahaya seperti bahayanya tayammum. Bahaya tayamum itu apa? Kalau ada tatonya nanti sakit, luka lama sembuhnya, atau dia bisa kehilangan nyawanya, kehilangan fungsi anggota tubuh, dan meninggalkan bekas yang jelek, maka enggak usah menghilangkan tato. Intinya begini, ada orang badannya ada tatonya, sholat sah atau enggak? Nah, tato itu yang dimaksud dalam kitab ini, tato itu jarum yang untuk gambar itu sudah bercampur dengan darah. Nah, darah ini hukumnya najis. Jadi darah itu bercampur dengan benda nempel di sini, seakan-akan dia orang yang membawa najis. Gimana? Wajib dihilangkan. Kalau memang mudah wajib dihilangkan. Kalau bahkan ada digosok pakai sabun tok hilang. Wajib menghilangkan enggak? Wajib. Oh, enggak. Harus pakai disetrika. Sakit apa enggak disetrika? Sakit, enggak usah dihilangkan, enggak apa-apa. Tobat cukup. Tapi jangan buat lagi, ya. Ini gambar kancil, ini gambar kupu-kupu. Jangan buat lagi, sudah tobat ya. Jangan buat lagi, ngelukis lagi ya. Ayo, paham ya? Intinya ya, kalau belum pakai, dihindari. Jangan sampai pakai. Yang sudah pernah pakai dan sudah tobat, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menjauhkan orang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bilang bertato, yang bertato itu lebih jelek daripada yang gak bertato, gak bilang begitu. Banyak orang yang bertato tapi hatinya lebih bersih daripada yang gak pakai tato. Banyak yang seperti itu. Karena urusan hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita ini bahas syariat fikih. Nah, kalau memang tato itu najis, maka wajib untuk dihilangkan jikalau cara menghilangkannya tidak membahayakan. Kalau cuma kasih air kapurit hilang umpama, ya kasih, hilangkan wajib. Kalau umpama harus dioperasi, operasinya biayanya mahal, setelah itu belum tentu bisa hilang. Tapi sudah prosesnya ruwet, gimana? Ya wajib sudah. Sudah tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan diulang lagi. Paham ya? Gini. Dulu ada satu orang yang nanya sama kita. Dia mau mandikan jenazah. Memandikan jenazah. Dan ketika proses memandikan jenazah, ternyata jenazah yang akan dimandikan itu satu tubuh penuh dengan tato. Tapi yang aneh, tatonya ayat-ayat Quran. Ini mungkin preman soleh. Ini tatonya ayat-ayat Quran, ada Yasin, ada Alif Lam Mim, nanti ada ayat lagi apa? Tatonya itu ayat-ayat Quran. Tak bilang ini berarti yang nato santri ini berarti. Nanti itu ayat Quran semuanya ditato di badannya. Yang memandikan takut. Nanya sama kita, gimana? Ya, mandikan gimana lagi? Mandikan. Saya mandikan, seorangnya sudah mati. Wajib dihilangkan enggak? Sudah mati kok. Enggak wajib untuk dihilang. Dihilangkan enggak wajib. Karena dia sudah mati, pasti tidak wajib untuk dihilangkan. Kalau dia masih hidup, dia tobat. Mungkin ada kewajiban untuk dihilangkan. Cuma kelihatannya tadi itu, kalau sampai membahayakan, maka tidak wajib untuk dihilangkan. Permasalahan tato. Insyaallah jangan ada yang makik lah. Insyaallah. Nah, wa yu'fa'an mahalli istijmarihi. Kalau kita itu habis istinja dan istinjanya pakai batu, maka itu dimakfu. Maka itu dimakfu. Kenapa? Istinja pakai batu itu kan kayak-kayak belum bersih, ya kan? Kayak-kayak belum bersih. Masih ingat enggak persyaratan istinja? Istinja pakai kain boleh apa enggak? Sumpah, Saudara. Boleh ya? Boleh. Istinja pakai tisu? Boleh. Pakai batu? Boleh. Pakai roti? Boleh apa enggak? Kenapa alasannya? Barang yang terhormat, barang yang dimuliakan itu. Ya, berarti ngajinya masih ingat, alhamdulillah. Itu. Ya. Jadi dimakfu kalau seandainya tempat yang terkena istinja yang pakai batu itu, terus orangnya sholat dimakfu, nggak ada masalah. Lalu saya sudah istinja pakai batu, terus mau sholat gimana? Kan kayak ini masih nempel najisnya, belum pakai air, nggak apa-apa. Apa istinja pakai batu? Nah ini sekarang lagi beredar pernyataan orang yang, ya maksudnya mungkin baik, cuma bahasanya menurut saya kurang ajar. Dia bilang begini, kalau kepengin hidup di zaman Nabi, maka kamu harus sebenarnya Nabi itu cabuknya pakai batu ya. Kamu kalau gitu kamu juga cabuknya pakai batu. Ini maksudnya mau istilahnya menyalahkan orang-orang yang deket-deket harus sama dengan cara Nabi. Cuma caranya su'ul adab. Pantas enggak bahas istinjaknya Nabi cebok pakai batu, dia mengesankan itu jorok di depan masyarakat. Pantas apa enggak? Enggak. Pertama enggak pantas, enggak adab. Jadi sekalipun ulama kalau enggak punya adab ya tinggal. Nah, sebenarnya enggak adab. Yang kedua, Nabi itu enggak pakai batu terus. Riwayat Nabi pakai air itu sangat banyak. Riwayat Nabi pakai air itu sangat banyak. Jadi ya, kalau mau menyampaikan sesuatu itu yang proporsional. Kalau mau menyerang yang golongan model begitu, serangan aja yang lain-lainnya. Cuma jangan bawa-bawa Nabi cebok batu, mengesankan jorok. Padahal ternyata Nabi istinya juga pakai air. Malah lebih sering pakai air. Sudah selamat semuanya insyaallah. Wa anti nisyari al-mutayakwani najasatuhu. Nah, juga dimakfu. Ini sekarang najis yang dimakfu ya. Najis yang dimakfu itu, kita menghukumi itu najis tapi dimaafkan. Kita menghukumi itu najis tapi dimaafkan. Yaitu tini syari al mutayakkoni najasatu, yaitu tanah yang ada di jalan kalau kita yakini itu tanahnya ada najisnya. Tanah yang ada di jalan kalau kita yakini tanah ada najisnya, kalau memang susah dihindari maka dimaafu. Dulu kan jalannya pakai tanah. Tanah yang sering kena kotorannya kerbau. Terus orang mau ke masjid musim hujan. Kalau enggak nginjek tanah itu ya enggak mungkin bisa ke masjid. Gimana? Susah untuk dihindari, maka dimakfu. Bukan berarti tidak najis, tetap najis tapi dimakfu. Jadi orang sholat ada najisnya itu tidak membatalkan sholat. Itu. Tapi ya, dimakfunya juga lihat-lihat ya. Kira-kira kalau yang kotor tanah, kira-kira yang paling masuk akal kena percikannya bagian mana? Celana atau sarung? Itu dimakfu. Tapi kalau yang kena kepalanya, tidak dimakfu. Nyosop berarti ini jalannya. Tidak dimakfu itu. Jadi dimakfu benar, cuma pada bagian yang memang ini kena bagian ini ya. Kalau bagiannya sekiranya enggak kena, ya lazimnya enggak kena, enggak dimakfu. Kepala, telinga kena itu, enggak dimakfu. Tapi yang kaki, ini kena ini, makfu. Ini dimakfu, yang kaki. Ya. Nanti ini sudah ada wajah-wajah yang kebel tanya sudah banyak ini. Nah, wa amma damul basaroti, adapun darah jerawat, kemudian darahnya apa ya? Bisul atau mungkin darah yang ada luka atau nanah. Kan orang luka itu ada cairan-cairannya itu kan? Berminyaknya gitu kan? Itu wadamul baraghith, darahnya nyamuk, darahnya kutu, dan istilahnya darahnya kutu, kemudian darah-darah yang sedikit lainnya, maka permasalahan itu, maka itu darah fayu'fa'an, tempat bekasnya canduk. Tempat bekasnya canduk, bekam tahu bekam? Tempat bekasnya ini kan kadang-kadang misik mengeluarkan darah kan bukan sedikit, kadang masih mengeluarkan darah, gimana itu? Maka semuanya itu fayu'fa'an qali li dzalika wa kathirihi. Semuanya itu baik banyak, baik sedikit, maka najisnya tetap dimakfu. Darah nyamuk, darahnya loh ya, bangkainya enggak. Darah nyamuk, darah jerawat, bisul, luka ada darahnya, baik banyak atau sedikit, maka darahnya itu dimakfu. Enggak, darahnya itu dimakfu. Itu darahnya dimakfu. Wa yu'fa an qalili damil ajnabiyyi ghairil kalbi wal khinzir. Dan dimakfu juga sedikit dari darahnya orang lain selain darahnya anjing dan babi. Ajnabi itu selain kita. Kalau darah itu darah ajnabi bukan darah kita, maka yang dimakfu cuma sedikit. Sebelahnya salat mimisan. Kita bukan kecipratan, kesiram darah. Satu baju semuanya kena. Banyak apa dikit nih satu baju kena? Banyak, tidak dimakfu. Kenaknya dikit, cuma kecipratan ada di tangan, tapi darahnya orang lain. Maka ini dimakfu. Yang ini yang kena ini dimakfu. Paham ya? Dimakfu. Atau misalkan darahnya apa misalkan? Masih ada darahnya, bekas darahnya hewan, kambing. Tapi dikit, gimana? Ini juga dimakfu. Berarti sekarang saya mau nanya, kalau ada orang tengah-tengah salat mimisan, salatnya batal apa enggak? Batal apa enggak? Ini banyak yang jawab batal, ada enggak di sini? Yang berpendapat batal? Yang berpendapat enggak? Ada ya? Enggak batal. Kenapa kok batal? Ya, kenapa kok batal? Membatalkan wudhu juga enggak ya? Kan najis darahnya. Ya kalau darahnya sendiri baik banyak atau sedikit itu najis. Nah, tapi kalau darahnya ajnabi itu darah lain, itu bukan darah kita sendiri, darah bukan darah kita sendiri, maka banyak atau sedikit, maka banyak atau sedikit. Darah ajnabi maka hanya sedikit yang dimakfu. Kalau banyak tidak dimakfu. Nah, kemudian kalau seandainya ada orang yang mencet jerawatnya atau mencet bisulnya sendiri atau dia bunuh nyamuk, maka yang dimakfu cuma sedikitnya aja. Dan yang dimakfu cuma darahnya nyamuk, bukan kulitnya nyamuk. Yang dimakfu darahnya nyamuk, bukan kulitnya nyamuk. Itu yang dimakfu. Ya. Kemudian kalau seandainya ada orang yang sempat bawa najis, entah dia itu dalam keadaan lupa atau enggak tahu, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat, wajib untuk mengulangi sholat. Kalau ada yang sholat dalam keadaan bawa najis, maka dia wajib untuk mengulang sholat. Nah, ini bab najis yang dimakfu. Nah, akan saya ulang lagi, karena kadang-kadang maaf yang nonton dari pertengahan kadang-kadang bingung kok dimakfu makfu ini maksudnya apa ini ya. Saya ulang lagi kesimpulannya ya. Nanti kita baca kitabnya. Yang pertama, orang yang sholat harus suci dari najis badan, pakaian, dan tempat sholat. Tempat sholat adalah bagian yang nempel dengan tubuh kita ketika kita sholat. Bagian yang nempel dengan tubuh kita ketika kita sholat. Jadi kalau saya sujud, yang dinamakan tempat sholat mana? Yang nempel ini, kena kaki, kena lutut, kena tangan, kena wajah. Tapi yang sejajar dengan dada kan gak nempel ya. Itu tempat sholat atau bukan? Bukan. Jadi kalau di situ ada najis yang tetap boleh untuk sholat. Ini biar lebih jelas. Saya kasih contoh begini ya. Ini contoh ada ini. Ini kan gak kena ini. Karena sholat kan gak kena kan ini ya. Maka ini tidak termasuk. Ini kalau ada orang sujud, bagian dada ini kan gak nempel kan dadanya. Ini ada di bawah dadanya itu, kalau ada najis maka tetap sholatnya sah. Tidak dikatakan ini bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Nah, ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, yang dinamakan pakaian itu semua yang nempel dengan badan kita. Sekalipun jaraknya jauh, jadi yang dinamakan thawb atau malbus itu bukan cuma pakaian menurut bahasa Indonesia aja, enggak. Yang nyambung dengan kita itu termasuk pakaian kita. Ada sarung. Sarungnya itu ada ikatan talinya nyambung sampai semeter di situ kok nempel sama najis. Ini seperti kita sholat sambil membawa najis. Paham ya? Ada orang yang sholat, kemudian ketika dia sholat itu mungkin ada jarumnya, yang jarum itu nempel sama kantong darah. Jadi dia sholat dalam keadaan ini tangannya ini, jarumnya ini nempel masuk ke dalam tubuhnya, tapi bersambung sama kantong darah. Jadi dia lagi diambil darah, dia posisinya sholat sah apa enggak sholatnya? Enggak, karena dia membawa najis. Bisa dipahami ya? Dia membawa najis. Ini insyaallah jelas ini. Makanya dari situ bisa dikatakan juga kalau ada orang sholat kok dia ditempeli sama orang yang bawa najis. Najis apa yang zahir ya, yang kelihatan ya, yang kelihatan zahir kelihatan ini ada najisnya. Jadi kemudian ada najisnya seperti anak kecil yang belum sunat atau anak kecil yang pempesnya itu ada najisnya, atau perempuan yang sedang menstruasi dan ada pembalutnya, maka seperti dia orang sholat yang membawa najis. Kalau yang namanya itu kalau nempel, jadi sampai dikatakan kita bawa dia. Kalau cuma selisipan begini aja enggak apa-apa. Begini aja enggak apa-apa. Kalau nempel begini baru seperti kita membawa. Paham ya? Setelah itu najis yang dimakfu. Najis yang dimakfu itu ada beberapa macam. Ada yang dimakfu di air dan di pakaian. Di air dan di pakaian atau tubuh. Itu najis yang enggak terlihat oleh pandangan mata. Ini dimakfu baik di air ataupun di pakaian atau tubuh kita. Contohnya ada lalat itu bahasa Jawa ya. Lalat mencelok, hinggap di kotoran. Berarti di kaki lalat ada kotorannya enggak? Ada, terus lalatnya nempel baju di badan kita. Apakah kita berarti bawa najis? Enggak. Lah kan kalau pakai mikroskop kelihatan, siapa yang mau cari mikroskop cuma lihat najis? Iya, enggak kelihatan ini. Ini tidak terlihat oleh pandangan matanya orang normal. Kecuali kalau minus 80. Kelihatan depannya enggak kelihatan dia. Ya beda lagi ini, enggak normal. Pandangan mata orang itu kan enggak kelihatan bekas kakinya lalat tadi kan? Kakinya lalat kan enggak kelihatan. Maka ini yang nempel di tubuh kita tidak bisa dihukumi najis. Paham? Paham ya? Tidak bisa dihukumi najis yang nempel di tubuh kita. Kenapa? Karena tidak terlihat oleh pandangan matanya orang normal. Itu juga ada lalat hingga berkotoran. Berarti kaki yang bawa kotoran, kok terus lalat itu masuk ke air? Itu lalatnya keluar lagi, apakah terus airnya kena najis? Karena berarti lalatnya bawa najis? Enggak, karena najisnya tidak terlihat oleh pandangan mata. Kakinya lalat bukan kita katakan tidak najis, tapi itu najis hanya saja dimaafu. Faham? Dimaafkan. Paham enggak ini? Kok jadi enggak paham? Saya ulang lagi ini. Kok yang di sini enggak paham apa-apa yang lewat live streaming nanti? Paham ya? Alhamdulillah. Yang kedua, najis hanya dimaafu di air, tidak dimaafu selainnya. Najis hanya dimaafu di air, tidak dimaafu selainnya. Apa contohnya? Contohnya najisnya bangkai hewan yang kalau dibelah tidak ada darah yang mengalir. Semut. Lagi. Belang, masuk kalau enggak ada darahnya kalau dibelah. Kalau dibelah enggak ada darahnya bisa. Itu yang kecil-kecil, laron. Terus nyamuk. Kan ada darah itu darah manusia bukan darahnya nyamuk. Nyamuk, kutu misalkan apa-apa, itu kalau yang dibelah tubuhnya enggak mengalirkan darah, maka itu bangkainya itu dimakfu, bukan enggak najis, dimakfu di dalam air. Jadi kalau ada satu bak isinya penuh laron semuanya gimana? Boleh enggak dipakai buat wudu? Boleh, karena itu dimakfu. Paham ya? Dimakfu di air. Tapi kalau seandainya orang sholat, kok dia bawa ngantongi bangkainya laron ada tiga, gimana? Enggak dimakfu ini. Ini dimakfunya hanya di air, tidak dimakfu di dalam sholat. Paham ya? Yang ketiga, dimakfu di dalam sholat, tidak dimakfu di air. Darah. Darah. Kalau darahnya sendiri banyak sedikit dimakfu, kalau darahnya orang lain sedikit juga dimakfu. Darah lain, bukan dari orang lain, darah lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak dimakfu. Dia juga tidak dimakfu ketika saat ya, najis yang sisanya itu. Tidak dimakfu dia juga tidak dimakfu ketika sholat. Bisa dipahami? Jelas ya ini ya? Alhamdulillah. Saya pokoknya sudah kita sampaikan dah wa ma'alaina ilal bala. Berarti sudah menyampaikan dorongan jadi dengan bisa pahami. Nanti ada yang enggak jelas bisa tanya. Intinya, kalau kita mau sholat, cek pakaian, tubuh dan tempat sholat kita. Kalau memang suci semuanya, ya berarti kita segera mengerjakan sholat. Kalau di situ ada bekas kotoran cecak, tapi kita enggak ada tempat lain, silahkan sholat di situ. Cuma ketika sujud jangan sampai kita nempel dengan kotoran cecak. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya kalau ada yang mau nanya silahkan nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang membawa najis di sholat itu lebih Kadang itu kan kita sholat itu membawa uang yang kucel. Mungkin kan itu sudah lewat orang banyak atau apa kan. Kadang sudah enggak bersih atau apa itu gimana, Beb? Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaan bagus. Kita sholat bawa uang sudah sangat amat, saya lusutlah uangnya ya, leceklah uangnya. Padahal itu kan sudah melalui berapa ratus tangan itu ya. Biasanya uang gitu tuh 1.000, 2.000 jarang ya, 100.000 jarang itu ya. 100.000 itu tangannya cuma sedikit yang lewat biasanya. Tapi kalau sudah 1.000 itu sudah lewat macam-macam itu. Nah sekarang uang itu dimungkinkan sudah terkena orang yang dia itu memegang uang tersebut dalam keadaan najis. Apakah kalau uang itu kita bawa berarti kita seperti membawa najis? Nah, ini pertanyaannya. Jawabannya begini. Yang namanya najis itu kita menghukuminya secara zahir. Zahir kelihatan kita hukumi kalau itu najis. Tapi kalau zon, persangkaan, tidak bisa kita mengatakan itu nah itu najis. Ya justru kita lihat ini ada najisnya, bisa. Tapi kalau ini biasanya sudah kena najis, tidak bisa. Paham ya? Kalau ini biasanya sudah kena najis, itu namanya zon, persangkaan. Nah najis itu menghukumnya zahir. Ini najis, kelihatan najisnya, baru kita hukumi itu adalah nah najis. Selain itu tidak bisa kita hukumi itu adalah nah najis. Jelas ya? Ada lagi? Monggo. Ya, belakang. Mas Rio, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau menanyakan seumpama kasusnya kita punya teman, dia Islam, tapi dia punya anjing. Terus kita pernah ngelihat dengan nyata bahwasannya dia pegang anjing gitu. Nah, pas mau mendekati kita, kan kita menolak karena itu ada najisnya. Terus dia bilang, "Ya udah, nanti tak bersihin." Karena dia Islam, husnudzonnya kan udah membersihkan secara Islam, ngerti caranya menghilangkan najis mukhalladhah. Ya udah habis itu biasa. Enggak terpikir bahwasannya itu udah najis lagi. Nah, selang beberapa hari setelah ditanya betul-betul yang ditanya lagi, karena setelah beberapa hari itu muncul keraguan, ternyata dia itu Islam tapi enggak mudeng caranya gimana menghilangkan najis mukhalladhah. Dan itu ketika kita udah pernah dekat sama dia juga, sudah pernah berjabatan tangan atau gimana, itu bagaimana najisnya, ataukah masih dihukumi najis mukhalladhah atau harus bersuci atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya teman kita pegang-pegang nah anjing. Setelah itu mau ngajak salaman kita. Ya dia bilang sudah dibersihkan ya. Gini. Kita bersalaman dengan orang yang habis memegang anjing. Hanya sekedar bersalaman tidak bisa menjadikan diri kita juga sudah megang najis. Asalkan ketika salaman tangannya kering sama ke kering. Al-jaf bil-jaf tahirun bila khilaf. Kering ketemu sama kering, ini suci tanpa khilaf. Ketika salaman posisi tangan kering, kita berdua tangan kering, gak ada masalah. Gak ada masalah. Bahkan walaupun sekalipun kita interaksi langsung sama anjingnya, kalau kering sama kering, tidak ada masalah, asalkan bukan liur ya, liurnya sudah basah itu ya. Kita lakukan anjingnya tidak masalah. Terus gimana kalau seandainya itu ternyata basah ternyata basah. Cuma dia ngakunya sudah membersihkan. Kalau ngakunya sudah membersihkan, ya kita anggap aja dia sudah bersih. Cuma memang ikhtiatnya ketika dijaga-jaganya yang terbaik, kita kan harus ada yang namanya istilahnya memikirkan kemungkinan terburuk ya. Sekalipun tidak wajib begitu. Kalau kita setelah interaksi dengan orang yang memang dia sering interaksi dengan anjing, kalau cuma najis biasa itu mandi insya Allah hilang kan, karena kan jarang ada bekasnya. Tapi anjing ini kan harus pakai pasir. Dalam madhab Syafi'i, madhab yang lainnya beda hukumnya, kan harus pakai pasir. Gimana? Ya kita bebek kalau kita setelah ngobrol dengan orang itu, maka bagian tubuh kita yang kena yang mana kita siram itu tadi. Memang ada yang kena yang basah ya, terus kita siram itu lagi 7 kali, yang salah satunya dengan pasir. Itu yang paling aman, yang paling aman tetap begitu. Tapi tidak wajib, karena kita tidak melihat langsung bahwasanya dia sekarang sudah dibersihkan. Bersihkan, maka itu sudah cukup insya Allah. Nah, kalau mau nyambung lagi boleh. Mau nanya, kalau berarti itu setelah ngerti bahwa bahasanya teman kita itu enggak terlalu mudeng banget gimana cara membersihkan mukhalatuh, itu masih ada kewajiban buat apa, membasuh bagian tangan yang kena atau apa, buku mungkin saling pinjem buku, itu bukunya dibasuh atau enggak? Enggak, kalau seandainya tentunya kalau sudah yang namanya berurusan dengan buku kan jarang basah-basahan kan. Jarang basah-basahan. Insyaallah aman. Enggak ada masalah insyaallah. Karena buku ini kan jarang basah-basahan. Tapi kalau pinjem-pinjeman baju bisa jadi. Dijaga lo pinjem-pinjeman baju bisa jadi. Lo buku enggak ada masalah insyaallah. Karena baju insyaallah, karena kalau buku insyaallah aman daripada penggunaan oleh orang yang sedang dalam keadaan basah tentunya. Kalau baju mungkin bisa jadi dicuci, tapi kalau buku enggak usah. Buku atau salaman atau bolpen enggak usah. Habib, mau nanya satu lagi. Boleh. Karena itu teman kita, terus gimana cara kasih taunya? Maksudnya dari tahap kecil, setahap demi setahap ya, dia itu sama-sama kalau anjing itu najis loh, dibatasi gimana itu caranya? Atau kita harus kasih tahu hukumnya kayak gini, pokoknya bisa enggak bisa kayak gini atau gimana? Iya, Jadi tentunya yang namanya ngasih nasihat itu ada namanya tadrij, itu bertahap. Kita lihat orang itu kalau mau ngasih nasihat harus lihat yang akan dinasihati, waktunya dan tempatnya. Kalau kita lihat yang akan dinasihati ini tipe orang yang mudah untuk diajak diskusi, berarti ya sudah, ini orangnya sudah enak lah. Kita sewaktu-waktu bisa, tapi lihat juga waktu sama tempatnya. Jangan masih dia sibuk lagi mikirin ditagih orang, utangnya banyak, kita nasihatin. Wah, bisa marah-marah dia. Waktunya pilih yang tepat, tempatnya pilih yang sekiranya dia nyantai, sampaikan. Itu memang orangnya model mudah menerima nasihat. Tapi ada tipe orang yang susah menerima nasihat. Saya tuh pernah mau nasihatin orang karena dia memutuskan tali silaturahmi. Saya mau nasihatin orang. Nah, ketika saya mau nasihatin, saya berusaha katanya itu, dia belum sempat nasihatin saya, dia langsung bilang gini, kamu enggak usah nasihatin saya. Kalau kamu mau bilang untuk silaturahmi itu dosa, enggak apa-apalah, dosanya tak tanggung lah. Ini nasihatinnya model begini kan repot ini, model begini. Dan dia sudah tahu dosa dan siap menanggung dosa. Terus mau nasihatin gimana itu? Ya sudah, mundur waktu itu saya. Sebentar, ini harus cari waktu yang lebih tepat lagi ini. Ya, ada tipe orang itu benar, karena orangnya tertutup, kaku, merasa benar. Kadang-kadang punya jabatan tinggi atau punya kekayaan, lebih susah lagi. Gimana kalau seperti itu? Benar-benar cari timing yang tepat, kondisinya benar-benar tenang, ngobrolnya jangan to the point. Ketika ngobrol, sampai ke urusan itu, insya Allah akan bisa. Walaupun tentunya yang namanya nasihat itu enggak bisa langsung ya. Gak bisa langsung, kita enggak bisa, ini teman saya gimana ini? Sudah saya kasih nasihat enggak berubah. 20 menit saya nasihatin dia enggak berubah. Nabi Nuh dakwah 950 tahun enggak ada yang berubah umatnya. Ya kan ada tahapannya. Tugas kita sampaikan dengan baik. Pelajari, tetap pelajari orangnya gimana, tempatnya yang bagus, waktu yang tepat sampaikan. Karena nasihatnya tepat, kalau waktunya tidak tepat, nasihat juga bisa kurang diterima. Waktunya tepat, tempatnya pas, kondisinya juga pas, sampaikan nasihat, dia menerima, alhamdulillah tugas kita berhasil. Dia enggak menerima, kita juga berhasil melaksanakan kewajiban dari Allah, kita menyampaikan kepada dia. Tapi dianya tidak mau menerima nasihat, belum mau menerima nasihat kita. Tapi tetap dibilangin, bertahap. Ini kan sekarang lagi, selainnya di mana-mana tentu kita lagi lihat di Instagram, Facebook kan beritanya Habib Umar semuanya kan. Umar bin Habib itu punya satu metode dakwah yang luar biasa. Beliau itu ketika usia masih kecil dengan 10 tahun, ayahnya ditangkap sama pemerintahan yang komunis, PKI berarti, tapi versi sana komunis, ditangkap dan hilang, gak pernah kembali lagi. Kita bayangkan anak umur 10 tahun berangkat Jumatan bareng sama ayahnya, ketika pulang cuma ditinggal di surban, ayahnya gak ada di tempat dan gak pernah ketemu lagi sama ayahnya. Ini pukulan berat apa ringan? Berat ya. Itu kalau bukan Habib Umar mungkin stres itu. 10 tahun ini. Setelah itu gimana beliau punya ibu yang solehah yang mendidik beliau, ketika itu tambah gencar komunis, akhirnya beliau dikirim ke Baitok belajar di sana. Tinggal di pondok itu, yang samping kamarnya enggak kenal sama Habib Umar. Sekarang kita di mana-mana kenal, beliaunya enggak kenal sama kita kan? Sekarang dia di sana orang enggak ada yang kenal, padahal samping kamar. Enggak ada yang kenal. Kenapa? Enggak pernah keluar kamar, belajar terus. Belajar terus. Sampai sudah mulai kelihatan bibit-bibit ini akan jadi orang yang baik, mulai berdakwah. Berdakwahnya lihat keluar pondok, lihat ada anak-anak muda sering main sepak bola, pakai celana pendek. Itu ketika dakwah ya langsung duduk di situ nonton. Enggak langsung qala Allahu taala. Ini celana pendek haram. Neraka ini tempatnya. Jangan gitu. Itu ya ditinggal. Duduk di situ. Kenapa? Karena dia dapat ini orang yang enggak ngerti. Lain kalau kita ketemu ustaz pakai celana pendek kasih dalil, enggak apa-apa. Ustaznya enggak waras ini berarti. Tapi ini enggak ada, ini orang yang enggak ngerti. Duduk di situ nonton. Padahal beliau apa punya hasrat untuk nonton sepak bola? Anak-anak kecil main bola, punya hasrat enggak? Enggak ada. Nonton tapi. Nonton senang, mbok makanan, senang. Sekali waktu hilang, enggak muncul lagi. Strateginya datang lagi. Loh, kok kemarin hilang? Kenapa? Kita tunggu-tunggu. Ya kamu pakai celana pendek sih. Kalau pakai celana pendek kan buka aurat, saya enggak mau lihatnya. Kalau kita pakai celana panjang kamu tetap mau nonton? Mau. Besok pakai celana panjang semuanya. Seneng dulu soalnya. Pakai celana panjang semuanya. Nonton lagi. Lah itu, yuk, saya kan sudah sering datang sini, yuk kamu datang ke tempat saya yuk. Dejak ke tempat kontrakannya begitu. Sampai di sana diajak ngobrol-ngobrol. Tapi isi ngobrolnya ilmu. Besoknya yuk kita daripada ngobrol-ngobrol kita ngaji. Ini aja lah, sirah aja lah. Gak langsung fikir. Fikir kena najis di ma'fu tadi. Balik sepak bola tanah pendek lagi anak-anak itu nanti. Ini berhubung jenengan kan sudah siap untuk menerima ilmu yang berat-berat ini. Ya saya tuh di sini tuh ngajarnya enak karena yang hadir sudah siap menerima ilmu yang berat. Berat-berat. Kalau saya pengajian umum tabligh akbar nerangkan ini yakin tidur atau pulang. Salah satu dan dua itu. Panitianya tidur juga mungkin ya. Ya kan dia sudah siap untuk menerima ilmu yang memang berat tapi harus ngerti. Ajari sirah, ajari fikih sampai akhirnya jadi cinta ilmu. Sampai akhirnya di antara pemuda-pemuda itu sebagian jadi mufti. Sebagian jadi da'i. Sebagian jadi pengasuh pondok pesantren. Karena dakwahnya Habib Umar bin Habib. Indah ya. Beliau dakwah bukan cuma dengan lisan. Tapi juga dengan hati yang mendoa. Mendoakan. Kita ini kadang-kadang lisannya terus istiqomah, ngomong nasihat terus, tapi hatinya mendoakan enggak pernah. Hati yang mendoakan itu enggak pernah. Doakan hatinya. Yang namanya kontak hati ini lebih penting daripada kontak lisan. Yang akan merubah orang itu bukan karena dia mendengar nasihat kita, tapi karena dia itu masuk nasihat kita ke dalam hatinya. Ya bukan karena pendengaran, tapi karena hati. Ini yang akan bisa merubah seseorang. Mungkin gitu. Ada lagi? Yang mau nanya? Ya, boleh. Kita yang terakhir ini. Mangga. Agak lain yang baik. Halo, saya tadi siang ditanya sama seseorang teman saya yang habis dari salon. Mbak, rebonding itu hukumnya gimana? Rebonding. Yang kedua, saya ini juga apa itu namanya nyambung rambut itu kalau dipakai sholat boleh nggak Mbak? Kemudian kalau saya pakai mata palsu itu, kemudian pakai gincu dan lain sebagainya, kosmetik lah gitu. Mata palsu itu apa? Kontak lens. Bukan kontak lens. Ini apa itu? Bulu mata. Itu gimana? Jadi saya tidak bertanya tentang yang masalah yang materi sebenarnya, tapi saya belok sedikit nih. Terima kasih. Ya, ya. Jadi bulu mata itu bahasa Inggrisnya eyedep. Itu bahasa Inggrisnya eyedep itu. Jadi pertanyaannya rebonding. Rebonding itu boleh atau enggak? Kalau rebonding boleh. Rebonding itu kan ngelurusin rambut ya. Rambutnya keriting terus diluruskan. Boleh, enggak ada masalah ini. Ini boleh. Rambutnya keriting terus diluruskan, boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Kalau rebonding. Kemudian rebonding jelas ya. Rebonding sudah mafhum jelas. Kemudian setelah itu rebonding jelas. Dan setelah itu sholat tadi. Apa tadi? Nyambung rambut, salahnya sah atau enggak? Jadi nyambung rambut itu tindakan nyambung rambutnya yang haram. Ini tindakan nyambung rambutnya ini haram. Tapi kalau selama rambutnya disambung itu suci, sholat tetap sah. Sholat tetap sah. Gambarannya begini, ada orang nyolong sarung. Nyolongnya ini haram. Tapi sarungnya itu dipakai sholat, sholatnya sah. Selama sarungnya suci. Paham ya? Yang nyambung rambut tadi jelas ya. Nyambung rambutnya haram. Tapi ketika sudah nyambung rambut, sholat sah sholatnya. Bahkan wajib sholat tetepan. Dapat pahala atau enggak? Wallahu a'lam, enggak tahu. Insyaallah karena nyambung rambut ada hubungannya sama sholat, dapat pahala. Yang sarung itu tadi, sarung curian itu dipakai sholat, sholatnya sah, tapi enggak dapat pahala itu. Karena perkakasnya, perkakas itu curian, colongan, barang kelirian itu. Kemudian pakai bulu mata palsu, tadi bahasa Inggrisnya eyedep, itu Inggris Polokarto itu. Bahasa Inggrisnya eyedep tadi itu, gimana bulu mata palsu itu? Sama itu, kalau jadi segala macam yang sifatnya ada beberapa hal yang menyambung itu, jadi seakan-akan itu taghyiru khalqillah, itu dekatnya hukumnya adalah haram. Tapi kalau tetap sudah pakai itu, sholat tetap hukumnya adalah sah. Hukumnya adalah sah. Tidak ada masalah kalau dia sholat. Tapi menyambung rambutnya tadi itu yang saya tahu jelas itu menyambung rambutnya itu hukumnya adalah haram. Itu mungkin. Ada lagi? Ya, terakhir. Ya. Jadi kalau dari yang pertama, kalau rambutnya orang, jadi yang masalah itu bukan rambut siapa itu, tapi tindakan nyambung rambutnya itu. Tindakan nyambung rambutnya itu yang dihukumi haram ya. Rambutnya itu yang dihukumi haram. Kemudian jelas ya, nyampur rambut jelas ya. Kemudian kalau kita sholat terus gendong anak kecil, tidak setiap anak kecil ya, tidak setiap anak kecil, setiap anak kecil. Karena anak kecil itu, kalau seandainya dia itu suci, sudah sunat, pempesnya nggak ada najisnya, kita gendong nggak ada masalah. Rasulullah pun juga kan pernah menggendong cucunya ketika sholat. Karena zahirnya ini enggak najis. Itu boleh. Tapi kalau anak kecil itu belum sunat, dia otomatis ada sisa najis di kemaluannya. Dan atau sudah sunat tapi pakai pampers dan pampers itu ada najisnya, maka tidak sah. Jadi intinya tidak sah bukan karena anaknya, tapi karena najis yang dibawanya. Jangankan anak kecil, anak besar sekalipun, misalkan ada, dan kita punya teman-teman kita agak gangguan, kita yang ngopeni misalkan umurnya sudah 30 tahun tapi saya kayak anak kecil, pakai pampers pemirsa ada najisnya, terus gelandoti kita pas sholat, sama tak sah sholat kita. Jadi bukan pada anak kecilnya, biasanya memang anak kecil, tapi yang membawa najis ini yang menyebabkan tidak sah sholatnya gitu. Apa? Oh, wudunya sah. Wudu itu batal karena 4 perkara yang pernah dijelaskan waktu itu. Kalau keluar satu dari 2 jalan, kubul dubur, hilang akal, bersentuhan dengan yang bukan mahram, dan yang ketiga memegang kemaluan dengan telapak tangan itu mungkin. Cukup ya? Sampun ya? Saya rasa cukup, sudah hampir 1 jam. Kita semoga insyaallah dapat ilmu yang manfaat. Minggu depan, Senin depan itu ada Habib Syekh di Sukoharjo. Tapi kalau kita ngaji tidak ada masalah ya. Kita ngaji sampai jam 9 itu yang mau hadir nanti hadir sini dulu, yang masuk sana juga silakan langsung ke sana. Tapi hadir sini itu tidak ada masalah kan? Jadi biar kita tetap dapat istiqomahnya. Yang mungkin udur pengen langsung ikut acaranya Habib Syekh, tidak ada masalah juga. Nanti kalau dia ketinggalan nanti bisa lihat rekamannya yang ada di YouTube. Itu mungkin insyaallah nanti besok minggu depan terus sudah masuk kepada tata cara membersihkan nah. Jadi nanti minggu depan insyaallah 7:30 tet, kita mulai 7:30 tet kita selesai. Jadi kalau ada yang mau ke Sukoharjo nanti bisa langsung ke Sukoharjo. Anallahu ta'ala wa alaikum fatuhal arifin wa fakihna yakum fiddin wa alimna wa iyakum wa ta'wil wa hdinu iyakum ila sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah dadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري ما يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي في وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.